Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله، kita melanjutkan kajian rutin kita pada Rabu malam Kamis dengan membahas karya besar dari Al-Imam Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah yang beliau beri judul dengan Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, sebuah penjelasan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm, mereka para ulama. Kita sampai kepada bab qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "An-nasu ma'adin." Bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Beliau menukilkan di dalam bab ini beberapa riwayat dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat yang pertama datang dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nasu ma'adin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu bertingkat-tingkat. Bukan pada satu level, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang derajatnya paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang berada di pertengahan, ada yang paling dasar, yang paling bawah. An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Yang terbaik dari mereka semasa al-jahiliyah adalah mereka yang terbaik ketika menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menerima al-Islam, tapi dengan syarat idza faqihu. Jadi kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan manusia tergantung nasabnya, tergantung sanadnya, keturunannya. Kalau dia keturunan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya, yang memiliki harta benda yang melimpah, dia orang yang mulia. Ini di masa jahiliyah. Jadi mereka, kemuliaan tersebut tergantung, tingkatan tersebut tergantung dari berapa banyak harta benda yang mereka miliki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil jahiliyah. Sebaik-baik mereka yang ada di zaman jahiliyah, di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, mereka bisa menjadi manusia terbaik yang mulia ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Tapi dengan syarat idza faqihu, jika mereka memahami agama mereka. Artinya, kalau ada orang yang kaya, hartanya melimpah, tapi jahil, maka di dalam Islam dia bukan dari deretan orang-orang yang mulia. Karena al-Islam tidak menjadikan tolak ukur harta benda. Semakin banyak harta benda seseorang, semakin mulia dia. Ini di masa jahiliyah. Tapi Islam tidak seperti itu. Yang menjadi tolak ukur di dalam Islam adalah ketika mereka memahami agama-agama mereka. Semakin banyak mereka memahami agama-agama mereka, maka mereka semakin mulia. Semakin banyak mereka berilmu, semakin banyak mereka memiliki derajat-derajat kemuliaan, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia yang berada di sekitarnya. Maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadahumullah. Kemudian riwayat yang kedua yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr adalah datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Siapa namanya Abu Hurairah? Ja'far. Namanya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman Ahsan, tinggal binnya, ayahnya siapa? Namanya Abu Hurairah Abdurrahman. Ahsan saya Ja'far. Ayahnya siapa namanya? Sakhr. Ahsan. Ahsan saya Ja'far. Abdurrahman Ibnu Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, atqahum. Satu kalimat ringkas. Atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut sabda-sabda beliau ringkas semuanya, akan tetapi maknanya luas sekali. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Di dalam Islam tidak ada yang namanya kemudaratan dan tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Singkat. La darara wala dirar. Mungkin kita sekali mendengarnya sudah faham dan sudah menghafalnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika mau dirinci satu persatu, apa itu arti kemudaratan, apa maksudnya kemudaratan di dalam Islam, apa kemudaratan kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, luas sekali maknanya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan yang namanya Jawami'ul Kalim. Kalimat yang ringkas, maknanya luar biasa luasnya. Seperti ini. Ditanya Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Atqahum. Titik. Yang paling bertakwa di antara mereka. Qalu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa an hadza nas'aluk." Bukan tentang hal tersebut yang kami tanya wahai Rasulullah. Jadi ketika ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, "Man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia? Dijawab Nabi, "Yang paling bertakwa." Maka kata sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang kami tanya wahai Rasulullah. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk yang kedua kalinya, fa akramun nasi nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang Nabi Allah yang ayahnya juga Nabi Allah dan ayahnya lagi atau kakeknya tadi adalah seorang kekasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keturunannya orang-orang yang mulia. Nabi Allah, ayahnya Nabi juga, dan kakeknya adalah seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah. Siapa orang ini? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mensifati hal ini, yakni Yusuf ibnu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim salawatullahi alaihim. Ini terjemahan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada Khalilillah. Fa akramun nasi Nabiyullah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah ibnu Khalilillah. Titik. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang paling mulia adalah seorang Nabi Allah yang ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, kakeknya lagi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Adalah Yusuf, Nabiullah Yusuf. Ayah Nabi Yusuf Ya'qub, nabi. Ayahnya Nabi Ya'qub Ishaq, nabi juga, kakek dari Yusuf. Begitu pula kakeknya lagi adalah Ibrahim, ayah dari Ishaq. Yang artinya Ibrahim adalah Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawatnya kepada mereka. Ini jawaban Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua. Jadi pertama ditanya siapa Rasulullah yang paling bertakwa? Siapa Rasulullah yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan itu yang kami tanya wahai Rasulullah, dijawab yang kedua. Yang paling mulia adalah Yusuf. Karena keturunannya adalah keturunan orang-orang yang saleh, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata lagi, qalu laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami tanya wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menebak apa yang mereka inginkan. Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah yang ingin kalian tanyakan kepadaku tentang tingkatan-tingkatan orang Arab atau bangsa Arab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna khiyarakum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Apakah yang ingin kalian tanyakan, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, apakah yang ingin kalian tanyakan adalah orang-orang yang paling mulia dari sisi keturunannya di bangsa Arab? Karena semasa jahiliyah seperti yang kita sebutkan tadi, mereka yang paling banyak hartanya paling mulia. Mereka dari sisi keturunan yang orang-orang soleh paling mulia. Jadi banyak tolak ukurnya, barometernya banyak. Yang keturunan orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Begitu pula orang-orang yang memiliki harta benda yang melimpah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tentang hal ini yang kalian tanyakan, yaitu orang-orang yang paling mulia di bangsa Arab yang di masa jahiliyah? Maka itulah yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengetahui siapa orang-orang yang paling mulia yang ada di zaman jahiliyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum fil jahiliyah, seperti sabda yang pertama. Maka hadis ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita sababul wurud, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda inna khiyarakum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semasa jahiliyah, merekalah orang-orang yang paling mulia ketika datangnya Islam, idza faqihu, jika mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab al-wurud dari hadis ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Begitulah hadis Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sababul wurud atau asbabul wurud, sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'anul Karim, seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya surah Al-Ikhlas, ada sebab nuzulnya dari anak tahfidz. Siapa yang berani menjelaskan sababun nuzul surat Al-Ikhlas? Ada 6 anak tahfidz, siapa yang berani? Al-batalu sayaqulu ana. Yang berani mengucapkan saya. Dan silahkan berdiri menjelaskan kepada kita apa sebab nuzul surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah Azza wa Jal menurunkan ayat tersebut? Baru tadi pagi dipelajari. Tafadhal. Siapa? Qum. Ketua kelas apa wakilnya? Hah? Proja dulu. Tafadhal. Kum ya Syekh, kum. Ha, Fauzan, kum. Ha, Farhan. Kum. Abdul Rahman. Kum. Yusuf. Ha. Kum. Hai ketua kelas, bismillah. Kum ya Umar. An Ubay ibn Ka'b. Kum. Dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya musyrikin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sifati kepada kami tentang Rabbmu wahai Muhammad. Ini orang-orang musyrikin ingin mengenal Islam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sifati kepada kami bagaimana Rabbmu itu, Allah itu seperti apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung mewahyukan kepada beliau, فَأَنْزَلَ هَذِهِ surah, menurunkan surah قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ sampai akhir ayatnya. Maka sebab nuzul dari surat Al-Ikhlas adalah ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Maka seperti itulah yang namanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asbabun nuzul wa asbab al-wurud. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh al-imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, tajidun nasa ma'adin, kamu akan mendapati bahwasanya manusia itu ma'adin, bertingkat-tingkat. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu, sebaik-baik mereka semasa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam Islam jika mereka memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kurang lebih seperti riwayat-riwayat yang sebelumnya. Kemudian riwayat yang terakhir yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "An-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah." An-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. Bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat seperti bertingkat-tingkatnya emas dan perak. Emas dan perak memiliki tingkatan-tingkatan. Emas ada yang 24 karat, ada yang 20 karat, ada yang kurang dari itu. Memiliki tingkatan-tingkatan, yang paling tinggi 24 karat, paling mahal harganya. Begitulah keadaan manusia. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kama adini dzahabi wal fiddah, seperti bertingkat-tingkatnya kualitas dari emas dan perak. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi lagi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam agama Islam jika mereka bertafaqquh fid din, memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dinukilkannya hadis ini di dalam bab An-Nasu Ma'adin, dan penukilan al-musannif di dalam kitab jami' Bayanil Ilmi Fadlih menunjukkan kepada kita tentang persyaratan seorang agar bisa menjadikan dirinya seorang yang mulia, seorang yang aziz di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iza faqihu, jika mereka mau memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya ilmu, ilmu yang bisa mengangkat derajat seseorang, ilmu yang bisa mengangkat kemuliaan seseorang. sebagaimana Nabi SAW menjelaskan hal ini. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Akan tetapi mereka yang memiliki ilmu lebih diangkat lagi di atas kemuliaan-kemuliaan orang yang beriman. Artinya seorang yang beriman mulia dibandingkan seorang muslim hanya yang berislam. Kita mengetahui bahwasanya derajat-derajat agama yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tiga: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Bertingkat-tingkat sudah. Maka seorang yang beriman mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seorang muhsin yang beramal ibadah dan melihat, menyaksikan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya. Akan tetapi kata Allah Jalla wa Ala, walladzina utul ilma darajat. Dan mereka orang-orang yang berilmu lebih lagi diangkat derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa memuliakan seseorang adalah ilmu syar'i. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada bab yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah, babu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bab yang berkaitan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah Azza wa Jal akan memahamkan urusan agamanya. Akan memahamkan urusan agamanya. Jadi tanda kebaikan seseorang ketika dia banyak memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia faham bagaimana adab menuju masjid, dia faham bagaimana tata cara yang benar ketika berwudu, ketika sholat, ketika bermuamalah dengan sesama manusia, ketika bermuamalah dengan anak dan istrinya. Semuanya dibangun di atas ilmu syar'i, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan urusan-urusan agamanya. Dia berjalan dalam kehidupan sehari-harinya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu syar'i. Riwayat yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa ayahnya Abdullah Ibn Umar? Ya Zaidu. Ayahnya Abdullah Ibn Umar siapa? Umar? Umar ibnu Al-Khattab, ahsan. Ayahnya Hafsah siapa? Saiful. Hafsah bintu Umar. Ayahnya siapa? Umar ibnu Khattab, ahsan. Ayahnya Fatimah siapa? Ahmad. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ayahnya? Hah? Ahsan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu." Perhatikan apa yang datang dari riwayat Abdullah bin Umar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan dia. Sampai di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula riwayat yang semacam ini persis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti insyaallah ada tambahan fid din di sana yang datang dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Insyaallah taala akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu ayyahdiyahu yufaqihhu. Ini riwayat lain yang menunjukkan tentang barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hidayah kepadanya. Jadi kalau riwayat pertama tadi khairan, yang Allah menginginkan kebaikan. Riwayat yang kedua, man yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yufaqihu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memahami, memudahkan dia dalam memahami urusan-urusan agamanya, dalam berilmu syar'i. Dan salah satu cara dalam memiliki ilmu syar'i adalah dengan bertolabul ilmi, bermajlis ilmu. Jika kita ingin mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menginginkan al-khair atau kekhairan, kebaikan-kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah bermajlis ilmu. Karena ini langsung rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita sudah bersemangat untuk datang ke majelis-majelis ilmu, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah salah satu tanda besar Allah jalla wa ala menginginkan kebaikan kepada kita. Begitu pula salah satu tanda besar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hidayah terus ada pada diri-diri kita. Kebalikannya, mafhumul mukhalafah dari hadis ini, ketika Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan sulit mendatangi majlis-majlis ilmu. Akan sulit bertafaqquh fid din. Urusan-urusan agamanya, ilmu-ilmu agamanya akan sulit dia fahami. Dia tidak mengerti bagaimana tata cara wudu yang benar. Bagaimana tata cara salat yang benar. Dia tidak mengetahui, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dikhawatirkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Dia dibiarkan di dalam kesesatannya. Dibiarkan di dalam kejahilannya. Memang sifat dasar dari manusia adalah jahula, maha jahil. Ini sifat dasar dari manusia, paling bodoh. Banyak kebodohan-kebodohan kita. Kejahilan-kejahilan kita. Agar tetapi salah satu penawar dari kejahilan tersebut adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Jadi hendaknya kita semua bersemangat dalam mendatangi majelis-majelis ilmu agar kita tidak mengharamkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita dan tidak mengharamkan khairan, kebaikan pada diri kita. Kemudian riwayat berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini baru versi lengkapnya. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Fid din, ada tambahan fid din. Ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kalau yang pertama tadi dari Umar ataukah dari Abdullah bin Umar, semuanya berhenti dalam lafaz yufaqihu, Allah akan mudah memahamkan dia. Dan dalam riwayat Abu Hurairah begitu pula dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, wa fi hadzal bab hadis Muawiyah sahihun aidha. Begitu pula datang riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ada tambahan lafaz fiddin, dimudahkan dalam dia memahami urusan agamanya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qardhi. Qal, beliau berkata, kana Muawiyah ibn Abi Sufyan yakhthubu bil Madinah. Adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan pernah suatu waktu berkhutbah di kota Al-Madinah. Yaqul, di dalam khutbah tersebut beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini di dalam khutbahnya siapa? Di Hadi, di dalam khutbahnya siapa? Ahsan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Innahu la mani'a lamma a'dallahu wa la mu'tiya. Lamma mani' atau lamma muni'a. Innahu la mani'a lima. Afwan, tadi ana baca dengan lamma, salah, lima. Innahu la mani'a lima a'dallahu wa la mu'tiya lima mana'. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mencegah kepada seseorang kebaikan-kebaikan tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya tidak ada yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan tersebut ketika Allah Azza wa Jal yang mencegah dari diri orang tadi. Innahu la mani'a lima a'tallahu wa la mu'tiya lima mana'. Jadi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepadanya, diberikan pemahaman agama. Kalau Allah mencegah dari dia memahami agama Allah Jalla wa'ala, dia sulit untuk datang ke majlis-majlis ilmu, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah, kebaikan kepadanya, karena Allah yang sudah mencegahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menyampaikan khairan, kebaikan kepada dirinya. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ سَمِعْتُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala hadhihi al-a'wad. Wa la yanfa'u dzal jadd minhu al-jadd man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, yufaqihu fid-din, maka dia akan dimudahkan dalam memahami urusan agamanya. Kemudian kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu hadhihi, aku mendengar al-kalimat, kalimat-kalimat ini min Rasulillah, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil a'wad, pada masjid ini, yaitu di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena masjid Nabi alaihi salatu wasallam dipakai untuk bermajlis ilmu, dan di antara yang hadir ketika itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sabda ini, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka meriwayatkan hadis ini bukan hanya Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti yang telah kita sebutkan tadi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun telah menyebutkan hadis ini. Kemudian riwayat yang berikutnya, datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anha, atau radhiyallahu taala anhu afwan. Wa khatabana, ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu sedang berkhutbah di kota Al-Madinah, faqal, maka beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Suatu yang ma'ruf yang tidak perlu kita terjemahkan lagi. Wa inna ma ana qasim. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti. Di dalam riwayat lain, wa inna ma ana qasimun wallahul mu'ti. Ini datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah atau aku hanyalah seorang yang membagikan kebaikan-kebaikan tersebut. Wallahu yu'ti. Dan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakannya. Di dalam riwayat lain, wallahul mu'ti. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan, mengaruniakan hal tersebut. Maka di antara faedah yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya al-mu'ti adalah bahagian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha membagikan karunia-karunianya. Walan tazal hadhihi al-ummah qa'imah 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan tidak akan hilang, tidak akan sirna dari umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qa'imah ala amrillah, yang mereka akan senantiasa berada teguh memegang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang benci kepada mereka. Tidak akan memudaratkan umat Muhammad tersebut, orang-orang yang benci kepada mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai Allah Azza wa Jal menegakkan hari kiamat. Akan terus ada seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman salafus salih. Walaupun mereka adalah orang-orang ghuraba, yang asing, yang tidak disukai oleh mayoritas kaum muslimin, yang dibenci bahkan oleh mayoritas kaum muslimin, la yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga mereka. Begitu pula ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat-riwayat lain disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar semakna dengan hadis-hadis sebelumnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian ada dua riwayat terakhir yang sedikit berbeda, ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan urusan agamanya. Kurang lebih sama maknanya, akan tetapi lafadznya yang berbeda. Dan hadis yang terakhir yang dinukilkan oleh Nabi, yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abi Bar alaihi rahmatullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini menutup bab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, "ja'ala fihi thalatha khilal," Allah Azza wa Jalla akan menjadikan pada dirinya tiga sifat yang mulia. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan pada dirinya, mengaruniakan kepada dirinya tiga sifat yang mulia. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqahahu fid din. Dia akan difahamkan dalam urusan-urusan agamanya. Wa zahadahu fid dunya. Sifat yang kedua atau karunia yang kedua, ketika Allah jalla wa ala memberikan dia sifat zuhud terhadap perkara-perkara dunia. Dan yang ketiga adalah wa bassarahu uyubah. Dan ketika seorang hamba diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyadari aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ini adalah tanda ketika Allah Jalla wa ala menginginkan khairan, menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Yang pertama, ketika dia difahamkan dalam urusan agamanya. Yang kedua, ketika dia diberikan zuhud dalam kehidupan dunia ini, dan ketika dia diberikan karunia bisa mengetahui aib-aib atau kekurangan-kekurangan dirinya. Artinya dia sadar bahwasanya dia adalah makhluk yang memiliki uyub, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam majlis pada malam hari ini, yang insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.